menirukan suara binatang. Nah, ini juga ada pembahasan khusus di antara para ulama terkait dengan permasalahan ini, yang intinya tidak diperbolehkan seorang manusia menirukan suara-suara binatang. Di antara dalil mereka, dalil para ulama adalah karena derajat manusia, kedudukan manusia lebih tinggi daripada binatang, sehingga tidak boleh menghinakan diri dengan cara seperti itu. Sekedar iseng misalnya menirukan suara kucing atau yang semisalnya, tidak boleh seperti itu.